إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumalladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adallahu wa iyyakum minan nar. Nawasil fi darsina yani fi kitab Nawaqidul Islam di Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullah ta'ala wa syarahu Syekh Shalih Fauzan hafizahu ta'ala. Al-an nadkhul fi an-naqid ats-tsalits, ya, sekarang kita masuk ke pembatal Islam yang ketiga. Qala al-mu'allif Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab fi kitabih نواقض الإسلام الثالث yang ketiga dari pembatal-pembatal Islam, man lam yukaffir al-musyrikina, man lam yukaffir al-musyrikina, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, artinya menyekutukan Allah ketika beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada yang lainnya. Aw syakka fi kufrihim, atau dia ragu dengan kekufuran orang-orang musyrik. Aw sahaha madhhabahum, atau bisa jadi dia membenarkan madhhab mereka, itu orang musyrik, membenarkan agama mereka. Maka kafara, dia telah kufur. Mukhrijun minal millah. Jadi orang yang dia itu ragu, orang yang tidak mengkafirkan atau ragu, atau bisa jadi dia membenarkan perbuatan orang musyrik ataupun orang kafir, agama orang kafir, maka ini terjatuh kepada kekufuran. Jadi ini poin yang ketiga dari an-naqidul Islam. Ya. Jadi orang yang mengkafirkan, yang tidak mengkafirkan orang kafir atau orang musyrik, atau dia ragu terhadap kekufuran orang kafir ataupun juga orang musyrik, atau malah membenarkan, maka ini sudah terjatuh kepada apa? Kekufuran. Ya, aneh banyak sekali ya di zaman sekarang, bahkan menolong mereka, membantu mereka dan sebagainya. Qala syarih hafidhahu ta'ala inna Syekh Shalih Fauzan. Qawluhu al-thalith, ya. Qawluhu al-thalith, ya. Ucapan Syekh al-thalith maksudnya apa? Ay-naqid al-naqidu al-thalith, ya. Al-naqidu al-thalithu min nawaqidil Islam. Itu pembatal yang ketiga dari pembatal-pembatal Islam. Man lam yukaffir al-musyrikina. Sekarang kita bahas man lam yukaffir al-musyrikina. Itu orang yang tidak mengkafirkan orang-orang apa? Musyrik. Salahnya apa? Li'annahu yajib al-muslim, ya. ayyukaffira man kaffarahullahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena sungguhnya bahwasanya wajibnya ya, seorang muslim itu wajib untuk mengkafirkan ya, apa yang Allah dan Rasulnya telah kafirkan. Ya, apa yang telah Allah dan Rasulullah SAW telah kafirkan. Wallahu jalla wa ala kafara al-musyrikina ubdatal awthani wa ghayrahum mimman ya'budu ma'allahi ghayrah. Ya. Dan Allah jalla wa ala itu telah mengkafirkan orang-orang musyrik, yang itu para penyembah berhala atau juga selainnya, yang mana mereka menyembah kepada selain Allah. Apakah dia menyembah kepada orang soleh, kepada bebatuan, pohon, gunung, lautan dan sebagainya, itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala telah kafirkan. Wa kafara man lam yu'min bir rusuli au ba'dihim. Atau bisa jadinya, dan juga Allah mengkafirkan juga siapa? Orang-orang yang tidak beriman kepada para rasul atau sebagian mereka. Ya, sebagian dari para rasul tidak beriman. Maka kama fil Qur'ani wassunnati an-nabawiyyati kaffara al-musyrikina minal yahudi wan nasara wal wathaniyin. Maka Allah juga mengkafirkan apa? Ya, sebagian di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran atau Sunnah dan Sunnah Nabawiyah juga, kafar al-musyrikin, mengkafirkan orang musyrik, baik itu minal Yahudi, wal Nasara, wal Wathaniyin, dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani dan juga Wathaniyin, yaitu orang-orang para penyembah berhala. Fayajibu 'ala al-muslimi ay ya'taqida bi qalbihi kufrahum. Maka wajib bagi manusia, bagi setiap muslim ya, untuk berkeyakinan di dalam hatinya bahwasanya orang-orang musyrikin tadi, baik dari kalangan Yahudi wan Nasara wal Wathaniyin, bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir ya, bi qalbi kufrahum amalan bi takfirillah lahum, sebagaimana yang Allah juga telah mengkafirkan mereka. Wa takfir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum, dan juga Rasul juga telah mengkafirkan mereka. Itu bukti bahwasanya mereka telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka wajib bagi seorang muslim juga harus mengikuti apa yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, wajib meyakini bahwasanya mereka itu adalah orang-orang kafir. Qala ta'ala laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryama. Bahkan di dalam ayat ditegaskan di dalam Al-Qur'an, laqad kafara, sungguh telah kufur ya, orang-orang yang qalu inna allaha huwal masih ibn maryam, yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa. Wa qala ta'ala wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Kemudian di dalam ayat yang lainnya dikatakan juga, orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Gullat aydihim, bahkan justru tangan mereka sendiri yang terbelenggu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat terhadap apa yang telah mereka ucapkan. Berani mengucapkan, tangan Allah terbelenggu. Wa qala ta'ala qad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha fakir. Bahkan di dalam ayatnya juga ada yang mengatakan sebenarnya Allah itu fakir, miskin. Wa nahnu aghnia, dan kami adalah yang kaya. Itu kata orang-orang musyrikin dari kalangan al-Yahud. Ila ghairi dhalika minal maqalat allati hakallahu anhum, dan juga banyaknya ucapan-ucapan mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam ayatnya. Wahum ahlul kitab, dan mereka adalah ahli kitab. Wa yakfi fi takfirihim annahum kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup mereka dikatakan kufurnya, fi takfirihim, bahwasanya mereka sudah tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya annahum kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi arsalahu Allahu linnasi kafatan. Yang mana Allah telah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Walladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Bahkan di situ di dalam Taurat dan juga Injil didapati bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diutus oleh Allah setelah Nabi Isa alaihissalam. Qala ta'ala an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil, yaitu nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Alladhi yajidunahu, yang didapati di dalam kitab-kitab mereka, tertulis dalam kitab-kitab mereka, indahum fit Taurat, di dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi, memerintahkan terhadap hal-hal yang ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkari, dan melarang terhadap perkara-perkara yang munkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibati, kemudian menghalalkan sesuatu yang baik untuk mereka. Wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, dan juga mengharamkan sesuatu yang jelek bagi mereka. Wa yad'u 'anhum israhum, melepaskan beban-beban mereka. Wal aghlal allati kanat 'alim, dan juga melepaskan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Fal ladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, memuliakannya, wa nasaruhu, atau menolongnya. Wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ah, dan juga orang yang mengikuti cahaya yang telah diturunkan kepadanya. Ulaika humul muflihun, artinya mereka akan mendapatkan keberuntungan. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ya wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Yang mana Allah itu lahu mulkus samawati wal ardh, yang memiliki atau yang menguasai langit dan bumi. Baik, di sini dalil ini menunjukkan bahwasanya ada di dalam kitab-kitab mereka, yaitu maktuban indahum alladina alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Akan tapi mereka tidak mau beriman, tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu ya ayyuhan nasu, ini amun fi jami'in nas, kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, ini umum untuk seluruh manusia. Min ahlil kitabi wa ghairihim, baik itu dari kalangan ahli kitab atau yang selainnya. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira, dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Faman lam yu'min bi umumi risalatin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang tidak beriman dengan keumuman risalah Nabi Muhammad SAW, hatta walau aqarra annu risalah annahu Rasulullah SAW, atau bisa jadi dia hanya mengikrarkan ya, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, bahwasanya dia adalah Rasulullah SAW, tidak mau mengikrarkan bahwasanya dia adalah Rasulullah SAW. Walakin qala inna risalatu khasa bil arab duna ghairin, Jadi akan tapi dia mengatakan apa? Sekalipun dia mengkirakan bahwasanya Rasulullah dia adalah utusan Allah, ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi walakin qala, dia mengatakan inna risalatahu khassatun bil Arabi. Sungguhnya risalahnya itu khusus bagi orang-orang Arab, duna ghairihim, bukan untuk selain Arab. Nah, orang yang mengatakan seperti ini itu sudah terjatuh kepada kekufuran. Sekalipun dia mengakui walau aqarra annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah, bahwasanya dialah adalah utusan Allah, itu Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi dia mengatakan apa? Risalahnya itu khusus untuk apa? Orang-orang Arab. Berarti kalau selain Arab bukan masuk di dalam perintahnya. Maka ini fahuwa kafir, terjatuh kepada kekufuran. Fakaifa billadhi yakfur birisalat aslan? Lalu bagaimana kalau misalkan dia benar-benar ya mengkufuri risalahnya secara asalnya? Wala yu'min biha, atau bahkan tidak mau beriman kepadanya. Fahada asyad kufra, dan ini termasuk kekufuran yang paling besar, ya. Asyad kufra. Falladhi yashukku fi kufril musyrikina umuman, maka orang-orang yang ragu terhadap kekufuran orang-orang musyrik secara umum. Sawa'un kanu minal wasaniyin, apakah dia ragu terhadap orang-orang wasaniyin, ya, orang yang para penyembah berhala, ragu bahwasanya ini kayaknya bukan orang, bahwasanya dia tidak di atas kebatilan. Aw minal yahud wan nasara, atau dari kalangan Yahud atau Nasara. Aw minal muntasibina ilal Islam, atau orang yang dia nisbahnya kepada Islam. Akan tapi wahum yusyikuna billah, dia menyekutukan, ketika beribadah dia menyekutukan Allah. Yajibu i'tiqad kufri, maka wajib untuk mengkufuri mereka, ya. Artinya mereka tergolong orang-orang kafir, wajib di dalam keyakinannya bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Jangan ragu terhadap kekafiran mereka. Fakullu man asyraka billah wa abada ma'ahu ghairahu minal asjar wal ahjar wal asnam wal awthan wal kubur wal abriha fa inna musyrikun kafirun yajibu takfiru. Jadi seluruhnya itu, ya, setiap orang yang dia menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah dan juga kepada yang lainnya, baik itu dari pohon, batu-batuan, berhala, patung, kuburan dan sebagainya, maka wajib fa inna musyrikun, maka mereka adalah kategorinya orang-orang musyrik kafir, ya, orang musyrik yang kafir. Yajibu takfir, wajib untuk mengkafirkan mereka semua. Hatta walau kana yadda'i lal Islam, sekalipun dia menyuruh kepada apa? Islam, ya. Padahal hakikatnya dia sudah terjatuh kepada kekufuran karena musyrik. Wa yaqul, atau juga mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bi anna syirk yubtil asyhadatain, karena perbuatan-perbuatan kesyirikan mereka itu yubtilu asyhadatain, sudah membatalkan kalimat dua ini, dua syahadat ini, dua kalimat syahadat ini. Wa yunaqidul Islam, dan juga sudah membatalkan keislaman. Wa yusidut tauhid, bahkan sudah rusak tauhidnya. Fa yajibu 'alal muslimi ayyukaffira al-musyrikina alladziina ya'buduna ghairallahi, maka wajib bagi seorang muslim untuk mengkafirkan orang-orang apa? Musyrik yang beribadah kepada selain Allah. Sawa'un kana minal arabi aw minal ajam, apakah itu dia dari kalangan orang Arab atau dari kalangan ajam, yaitu bukan orang Arab. Sawa'un kana minal yahudi awin nasara, apakah dia dari kalangan orang Yahud atau ya orang Nasara, ya, Nasrani. Aw awil mutasimina bil Islam, atau yang ya ngaku-ngaku beragama Islam. Hadi aqidah laisa 'alaiha musawamah, Tentunya akidah seperti ini tidak ada kimahnya, tidak ada harganya. Faman lam yukaffir al-musyrikin fa inna yakunu murtaddan kafiran mithlahu. Maka sungguhnya yang tidak mau ya, mengkafirkan ya, orang-orang musyrik, maka dia sudah terjatuh kepada murtad, ya, keluar dari agama Islam. Kafiran tentunya menjadi kufur seperti kekufuran mereka. Li'annu tusawwa indahu al-iman wal-kufur. Kasungguhnya mereka sudah menyamakan ya, antara apa? Keimanan dan kekufuran. Jadi orang sudah menyamakan antara iman dan kufur, berarti dia terjatuh kepada apa? Kekufuran. Dia ragu atau tidak mengkafirkan, maka ini sudah kategori tusawwa indahu al-iman wal-kufur. Berarti dia sudah menyamakan antara kekufuran dan keimanan. Padahal jauh. Al-iman wal-kufur. La yufarriq bain hada wa hada. Arti tidak membedakan antara kekufuran dan juga keimanan. Fahada kafir. Maka dia sudah terjatuh kepada kekafiran. Nah. Wa kadalika. Man syakka fi kufri al-musyrikin. Nah. Demikian juga orang yang ragu. Kalau tadi kan tidak mengkafirkan. Nah. Sama orang yang ragu. Demikian juga orang yang ragu dengan kekufuran orang musyrik. Wa qala ma adri hal hum kuffar au ghair kuffar. Artinya dia tidak tahu. Saya tidak tahu apakah mereka ini kafir atau tidak. Ya. Fa inu yakunu kafiran. Padahal sudah jelas-jelas ya, kekufuran mereka sudah jelas. Ngerti, paham. Tapi dia mengucapkan ma adri hal hum kuffar au ghair kuffar. Saya tidak tahu apa dia kafir atau tidak. Nah ini sudah fa innahu yakun kafiran. Hal seperti ini aja sudah termasuk kategori kufur. Sekalipun dia tidak melakukan, ha, melaksanakan perbuatan kufur, tapi ucapannya atau keyakinannya ragu bahwasanya dia tidak, bahwasanya dia itu bukan orang-orang kafir. Ya, maka ini sudah terjatuh kepada kekufuran. Fa innahu yakun kafiran li'annahu mutaraddid fi dinihi, karena dia ragu ya, mutaraddid ragu fi dini, di dalam agamanya, baina al kufri wal iman, artinya dia ragu antara kekufuran dan keimanan ya. Kalau tadi tidak bisa membedakan antara kekufuran dan keimanan, ini ragu ragu ya, maka hati-hati, akidah seorang bisa hancur apabila dia meragukan kekufuran yang sudah jelas Allah kafirkan dan rasulnya. Walam yufarik bain hada wa hada, artinya sama, tidak bisa membedakan antara kekufuran dan keimanan. Wa asyadu man min dalika man sahaha madhhabahu. Yang lebih parah lagi apa? Orang yang membenarkan agama mereka. Nah, artinya membenarkan apa? Kekufuran mereka. Ini. Ini lebih parah lagi. Asyadu kufra. Jadi asyadu kufra itu min dalika man sahaha madhhabahu. Jadi yang membenarkan, wah ini agama ini adalah benar, agama Yahud, agama Nasoro adalah agama Samawi, dan di situ juga ada nabi mereka. Nah ini sudah terjatuh kepada apa? Kekufuran. Jadi aiman soha madhab al musyikin, yang membenarkan madhab ya, agamanya orang musyikin, atau wama akfar man yasa madhahibahum wa yudafi anhum. Kemudian juga bisa jadi membela ya, membela atau menolong orang-orang musyrik, agama orang-orang musyrik, khususan al-Yahud wa Nasara, terutama orang-orang Yahud dan juga orang Nasara. Fahunaka al-an da'wa qa'ima, bahkan sekarang sudah ada ya, orang-orang yang menyeru kepada hal ini ya, untuk menyatukan apa, agama samawi istilahnya. Bahkan ya, banyak ya, dari kalangan orang-orang kita juga banyak ya, orang Indonesia yang mereka tidak mau mengkufurkan orang-orang kafir, baik di kanan Yahud ataupun Nasor. Bahkan mereka berusaha untuk wahiya ad-da'wa ilal wihda bainal adyan as-salasa, untuk menggabungkan ya, tiga agama ini, al-Yahud wal Nasor wal Islam, kama yaz'umun al-Islam wal Yahud wan Nasraniyah. wa yaquluna kulluha adyan sahih. Bahkan mereka mengatakan apa? Agama yang ini ya, yang tiga ini sahih, benar. Wa kulluhum mu'minuna billah. Bahkan mereka juga apa? Semuanya beriman kepada Allah. Fala nukaffiru. Maka kami tidak bisa mengkafirkan mereka. Maka ini fahada asyaddu kufran. Ini termasuk kekufuran yang paling besar. Itu min alladhi syakka fi kufrihim li'anna sa'a madhhabuhum. Artinya mungkin sebabnya awalnya mungkin bisa jadi dia ragu terhadap kekufuran mereka. Li'anna sa'a madhhabuhum. Kemudian bahwasanya mereka membenarkan madhab orang-orang musyrikin tadi. Wa qala innahum yu'minuna billah. Lalu mereka bisa mengatakan apa? Sungguhnya mereka beriman kepada Allah, wa yattabi'una al-anbiya, bahkan mereka juga mengikuti para nabi. Fal yahudi yattabi'una Musa wan nasara yattabi'una Isa. Jadi orang Yahud itu mengikuti agamanya Nabi Musa, dan orang Nasrani mengikuti agamanya siapa? Nabi Isa. Lalu kita katakan, fa naqulu lah. Kita katakan kepada mereka yang mengatakan bahwasanya innam yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah mengikuti para nabi. Orang Yahud mengikuti agamanya Nabi Musa, orang Nasrani mengikuti agamanya Nabi Isa. Lalu kita jawab, fanaqululahu innahum lam yattabi Musa alaihissalam. Sungguhnya mereka tidak mengikuti agamanya Nabi Musa alaihissalam, wala Isa alaihissalam, bahkan tidak juga mengikuti agamanya Nabi Isa alaihissalam. Lau kanu yattabi'unahuma, kalau mereka benar-benar mengikuti keduanya, ya, yaitu Nabi Musa atau Nabi Isa, la amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mereka harus beriman dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li anna Musa wa Isa alaihi ma assalam. Karena Nabi Musa dan juga Nabi Isa itu bashara bi Muhammadin. Jadi mereka memberikan kabar gembira terhadap apa yang nanti akan datang, yaitu nabi setelah mereka, itu Nabi bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mawjudun fit Taurati wal Injil. Bahkan hal ini sudah ada di dalam kitab mereka, di dalam Taurat dan Al Injil. Fa Taurat alladhi unzilat ala Musa, karena Taurat ini kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, mawjud fiha zikri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada di dalam kitab mereka, itu disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, alladziina yattabi'uuna ar-rasuula an-nabiyya al-ummi alladzi yajiduuna maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ayat yang tadi kita sebutkan, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul, yaitu an-nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ummi, yang tidak bisa membaca dan juga tidak menulis, alladzi yajiduuna maktuban 'indahum fit Taurat, yang mana sudah mereka dapatinya, ada di dalam kitab mereka yang sudah tertulis dalam Taurat dan juga di dalam Injil. Wal Injil alladhi nuzila ala Isa fihi zikr Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal sarraha Isa alaihi salam, di dalam kitab Injil juga sudah ada. Wal Injil alladhi nuzila ala Isa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, itu fihi zikr Muhammad, di sini disebutkan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal sarraha Isa, bahkan Nabi Isa secara sarah, saraha yes, jelas-jelas dia mengucapkan bidzalika faqala ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah. Wahai bani Israil, sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, musaddiqan, membenarkan terhadap apa yang sebelumnya, ma baina yadayya min at-taurah, dari Taurat, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini ayat yang menunjukkan apa? Bahwa Nabi Isa alaihissalam ya, menyatakan akan ada ya. Jadi mubasyiran, memberikan kabar gembira dengan adanya rasul, seorang rasul, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang ada setelahku itu, yaitu yang namanya Ahmad, yang maksudnya Nabi Muhammad ya. Jadi akan datang seorang rasul setelahku, yaitu yang namanya siapa? Ahmad. Jadi man alladhi ja'a ba'da Isa alaihissalam? Siapa yang datang setelah Isa alaihissalam? wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lahu asma katsira, maka Nabi Muhammad juga memiliki nama yang banyak. Qala ta'ala alladina ataydahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum, bahkan di dalam ayat yang lainnya disebutkan juga itu alladina ataynahumul kitab, yang mereka diberikan alkitab, mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui apa, seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaq wa hum ya'lamun, akan tapi sebagian mereka itu apa, menyembunyikannya, menyembunyikan bahwasanya tidak ada Nabi Muhammad setelah nabi mereka. La yaktumuna alhaq wa hum ya'lamun, bahkan akan tapi mereka itu mengetahui, jadi menyembunyikan dalam keadaan mereka tahu hal tersebut. Fa kaifa yuqarinu bainal yahudiyyah wan nasraniyah wal islam, bagaimana bisa menggabungkan antara Yahud dan Nasrani Islam? Fal yahudiyyah wan nasraniyah ba'da bi'tsatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad nusikha bil islam, jadi agama Yahud dan juga Nasrani itu setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW itu qad nusikha bil islam, yaitu sudah terhapus ya dengan adanya Islam. Wal Islam huwa dinul haq, dan Islam ini adalah agama yang hak, agama yang benar. Lam yamqa din ghairu dinil Islam, tidak ada agama selain agama Islam. Artinya tidak akan yamqa, tidak akan ada, tidak akan kekal, tidak tersisa lagi agama selain Islam. Alladhi jabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yadkhul fil islami, barang siapa yang tidak masuk ke dalam Islam, wa yu'min bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, maka dia sudah terjatuh kepada kekufuran. Sa'un kana yahudiyan, ya, kategori orang kafir yang tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam, sekalipun dia orang Yahud ataupun juga orang Nasrani, wasaniyan, mulhidan, fakullu man lam yu'min bi Muhammad SAW bahwa kafir. Jadi semuanya itu kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW maka dia kafir. Wahaulai yukimun al-an mu'tamirat litaqarub bainal adyan, bahkan ada juga ya, di antara mereka itu yang ingin mendirikan mu'tamar ya, istilah konferensi antara penggabungan agama, yaitu antara Yahud, Nasara dan juga Islam. Wa mal asid yu'ayyidu min man yantasibuna ilal Islam, dan tentunya sangat disayangkan orang-orang seperti ini yang ingin mendirikan hal seperti adalah orang-orang yang dia yantasibuna ilal Islam, yang mengaku bahwasanya dia adalah orang Islam. Wa yahduruna hadil mu'tamirat, bahkan mereka hadir di dalam musyawarah atau konferensi seperti ini. Wa yusammunaha al-hiwar bainal adyan, yang mereka namakan dengan adanya apa, dialog antara apa, antar agama istilahnya, atau al-hiwar bainal hadarat. Wa ma asbah dzalik, wa ma asbah dzalik, artinya semisalnya, yang mereka namakan seperti itu, ya intinya mereka berkumpul ya, dengan agama-agama yang lain. Mungkin kalau di Indonesia mungkin banyak, bukan hanya tiga agama, ada Buddha, ada Hindu, nanti ada Konghucu, nanti apa lagi, atau banyak agamanya yang mereka semua bergabung, berdialog di antara mereka. Jadi menganggap bahwasanya semuanya adalah benar sesuai dengan keyakinannya, itu yang mereka bicara. Wa ma asbah dzalik fa hum la yahduruna min ajli ay yatlubu syabha al-yahud wan nasara wa innama yahduruna li yutsalihu ma'hum. Jadi kata mereka bahwasanya mereka menghadirinya itu mungkin dalam rangka bukan ingin menyerupai Yahud atau Nasara, tapi agar ada perbaikan, ada islah di antara mereka. Jadi saling toleransi lah Islam. Ma'hum. Wa yafihim anna al-yahud wa an-nasara ya'tarifuna anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi. Dan cukup bahwasanya Al-Yahudu An-Nasara itu mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Walau fi dhahir wa hum la ya'tarifu bi-risalati. Jadi cukup bahwasanya orang Yahud atau Nasr mengatakan bahwasanya mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi. Tapi dia tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu sudah cukup kata mereka. Walau fi dhahir wa hum la ya'tarifu bi-risalati. Tidak mengakui dengan keumuman risalahnya. Fayukafiru Nabi Umur Risalah. Lalu mereka dikafirkan disebabkan tidak mau mengakui atau tidak mau beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan yaqul irdau anna wa nardau ankum. Bahkan orang-orang Yahud atau Nasr mengatakan ya, apabila kalian itu ridho kepada kami terhadap agama kami, tentunya kami akan ridho terhadap agama kalian. Ya. Qala ta'ala walan tardu ankal yahud walan nasar hatta tattabi'ana millatahum. Jadi orang-orang Yahud dan juga orang Nasrani itu tidak akan ridho kepada kamu sampai engkau mengikuti agama mereka. Nah, kaum khadi'un fal wajib takfiruhum. Maksudnya mereka ini ingin memberikan apa? Tipu daya. Wajib untuk mengkafirkan mereka. Wal jazam bi kufrihim, dan juga harus dengan berberat mengkafirkan mereka. Wa adam taraddud fi kufrin, dan jangan sekali-kali ragu terhadap kekufuran mereka. Hatta yu'minu bi umum risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka itu mau beriman kepada risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum dan juga mengikutinya. Qala ta'ala falladheena amanu bihi wa zaru wa nasaru wa tabu nuran alladhi unzila mah. Ini syaratnya terhadap orang Yahud atau orang Nasara apabila mereka ingin dikatakan masuk ke dalam Islam atau juga ingin diridai dijadikan sebagai ikhwah, maka falladina aman, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad tentunya juga dia harus memuliakannya dan juga menolongnya, bahkan mau mengikuti cahaya yang telah diturunkan kepadanya. Hal hum yattabi'una an-nura alladhi unsila ma'a nabiyina Muhammad sallallahu alaihi, apakah mereka mau mengikuti cahaya yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW? La, la yattabi'una. Tidak, mereka tidak akan mengikutinya. Wa in qalu inna Muhammadan nabi. Sekalipun mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang nabi, tapi tidak cukup pengakuan mereka seperti itu. Mereka harus mau mengikuti. Yattabi'una an-nura alladhi unzila ma'a nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahum la yattabi'una fahum kuffarun bila syak. Akan tapi mereka tidak mau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang kafir, tidak diragukan lagi kekafiran mereka. Nah. Qala sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la yasum bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ini dalil dari hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahud atau Nasr yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang kafir. Demi zatku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada di tangannya, la yasma'u bi. Apabila di situ tidak ada seorang pun dari orang kalangan Yahud ataupun Nasara yang tidak mendengar ya, apa yang dibawakan olehku, summa yamutu wa lam yu'min, kemudian dia mati dan tidak beriman, billadhi ursiltu bihi, terhadap apa yang telah diutus oleh Allah kepadaku, illa kana bihi min ashabin nar, kecuali dia termasuk ashabin nar, penduduk neraka. Fayajibu al-jasam bi kufri al-kuffar, maka wajib untuk mengkufuri orang-orang kafir. Wa fi muqaddimatuhum al-yahud wa nasara, terutama terhadap orang Yahud dan Nasara. Wa hum asyadu kufran, karena mereka ini adalah orang-orang yang paling kufur. Li'annam asaw Allah ala ilmin wa basiratin. Jadi mereka itu telah bermaksiat kepada Allah di atas ilmu dan basirah. Alladzina ya'atainahum kitab ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. yang mereka telah didatangkan kepada mereka apa? Alkitab ya'rifunahu, yang mana mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW akan diutus oleh Allah kepada mereka. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka juga mengetahui anak-anak mereka. Jadi mereka tahu persis akan ada ar-rasul yang akan diutus oleh Allah. Akan tapi mereka tidak mau beriman. Bahkan wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haq, di antara mereka menyembunyikan perkara tersebut. Wa hum ya'lamun, dan mereka juga mengetahuinya. Nah, ini di antara perkara-perkara yang harusnya kita yakini bahwasanya orang-orang kafir al-musyrikin minal yahud wan nasara wal wataniyin itu termasuk orang-orang kafir. Jangan sekali-kali kita tidak mengkafirkannya atau ragu atau bahkan membenarkan, menolong agama mereka, maka ini sudah terjatuh kepada kekufuran. Ayyadan billah. Nattafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.